Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله pagi hari ini tanggal 30 Ramadan, insyaallah kita bahas masalah berkaitan dengan Salatul Eid, Salat Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui bahasannya, hukum Salatul Eid terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang pendapat sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat fardu ain. Nah, dan pendapat yang ketiga ini yang menyatakan fardu ain, ini pendapatnya Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dalam suatu riwayat, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Qayyim, kemudian Imam As-Sawkani, Syekh As-Sa'di dan Syekh Ibn Saymin rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, dan inilah pendapat yang rajih insyaallah, pendapat yang kuat bahwasanya hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya. Bahkan Rasulullah merintahkan manusia untuk keluar melaksanakan salatul Aidin. Nah, bahkan perempuan-perempuan yang dipingit pun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk keluar melaksanakan salatul Aidin. Ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Dan masih banyak dalil yang lainnya, tapi insyaallah mungkin kita buat ringkas pembahasan ini. Jadi pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang disebutkan tadi, wallahu a'lam, pendapat yang menyatakan hukumnya adalah fardu ain. Kapan waktunya? Waktu melaksanakan salatul Aidin, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ketika matahari naik seukuran satu tumbak. Dalam artian ketika matahari terbit, ini waktu dilarang untuk melaksanakan salat. kemudian naik seukuran satu tumbak, itulah waktu duha. Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan perkiraan 15 menit dari terbitnya matahari. Nah, terbit matahari, kemudian sekitar 15 menit matahari sudah naik seukuran satu tumbak. Dan akhir waktunya dengan tergelincirnya matahari. Saya tidak boleh melaksanakan sholat Id jam 1 siang. Ya, jam 2 siang tidak boleh. Sehingga bagi orang yang baru mengetahui hari raya, ketika sudah tergelincir matahari, maka tidak boleh ketika itu dia melaksanakan sholat Id setelah matahari tergelincir. Akan tetapi bisa di esok harinya. Nah, ya, mungkin dia orang pedalaman misalkan, datang ke kota, ternyata sudah Id di kota. Sementara ketika dia sampai di kota dan mengetahui sudah Id, sudah lewat zuhur, ya, sudah tergelincir matahari. Nah, maka dia tidak melaksanakan sholat Id ketika itu, akan tetapi besok harinya, dikarenakan waktunya itu pada waktu duha sampai tergelincir matahari. Nah, pada asalnya, untuk melaksanakan sholat Id ini disunahkan di musalla, di lapangan terbuka. Ya. Sehingga tempat yang paling utama, tempat yang paling afdol untuk melaksanakan sholat Id pada asalnya adalah musalla, lapangan, bukan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang rumahnya berdampingan dengan Masjid Nabawi tidak sholat Id di Masjid Nabawi. Akan lebih keluar untuk melaksanakan sholat Id ke musalla, ke tanah lapang. Ya. Tapi pada masa sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, para ulama mereka menghimbau untuk sholat di rumah masing-masing. Ya. Fatwa Lajnah Ad-Daimah dan juga Mufti Saudi. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan juga para ulama yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, nah, maka dihimbau untuk sholat di rumahnya masing-masing. Ya. Dan juga dalam rangka mentaati pemerintah, dikarenakan pemerintah kita menghimbau untuk melaksanakan sholatul idain, sholat idul fitri dan idul adha di rumah masing-masing. Jika kalau keadaannya demikian, maka yang lebih utama dalam keadaan kondisi sekarang ini, lebih baik kita sholat di rumah masing-masing. Kita bahas nanti bagaimana kaifiyah sholat Id di rumah masing-masing, insyaAllah. Apakah dikumandangkan adzan atau iqamat dalam suatu Id? Jawabannya disebutkan oleh Ibn Abbas dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lam yakun yu'addin yawmal fitri wala yawmal adha. Tidak ada adhan untuk solat idul fitri dan juga solat idul adha. Sehingga jelas tidak ada adhan. Bagaimana dengan qomat? Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, ala adhana lissolati yawmal fitri hinna yakhrujul imam wala ba'dama yakhruju wala iqamah wala nida wala syai. Tidak ada adhan untuk melaksanakan solat di hari raya idul fitri ketika imam keluar atau setelah imam keluar. Tidak ada juga iqamah. Tidak ada juga panggilan yang lain. La nida'a yawma idin wala iqamah. Tidak ada panggilan khusus untuk melaksanakan sholat wa'id. Tidak ada juga iqamah. Tidak ada adhan, tidak ada iqamah. Atau panggilan seperti hanya sholat khusuf. As-sholatu jami'ah. Ya, tidak ada. Nah. Tidak ada panggilan khusus untuk melaksanakan sholat id. Nah, begitupun kalau sholat di rumah, ya, berjamaah misalkan dengan keluarganya masing-masing, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Nah, bagaimana sifat sholat id? Salatul Eid rakaatan. Salat Eid dua rakaat. Ya. Bagaimana kalau di rumah? Tetap dua rakaat. Sebagian ada yang mengatakan kalau di rumah empat rakaat. Dikiaskan dengan salat Jumat. Salat Jumat ketika seorang tidak bisa melaksanakannya di masjid, maka melaksanakan empat rakaat di rumah. Tapi kias ini kias yang tidak benar. Kenapa? Dikarenakan beda antara sholat Jumat dengan sholatul Idin. Ya. Adapun sholat Jumat dilaksanakan di waktu duhur, akan tapi di hari Jumat. Nah, berjamaah di masjid ketika orang tidak mampu melaksanakannya dikarenakan suatu udzur, maka kembali dia melaksanakan sholat duhur empat rakaat. Ya. Sehingga mengkiaskan sholat Eden dengan sholat Jumat, ini kias yang tidak tepat. Sehingga kesimpulannya, walaupun melaksanakannya di rumah, tetap dua rakaat. Nah, yukabbiru fihima sintai asrota takbiratan. Bertakbir 12 kali takbir. Ya, pada dua rakaat tersebut. 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, 7 kali takbir setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Apa hukum takbir-takbir yang kita sebutkan tadi? Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa takbir-takbir tersebut hukumnya sunnah. Bukan suatu kewajiban dan tidak batal sholat dengan meninggalkannya. Apakah sengaja ataukah lupa? Ya. Jadi kalau suatu rumah misalkan tidak biasa jadi imam, tiba-tiba lupa takbir-takbir tadi. Nah, lupa tidak baca takbir 7 kali. Lupa tidak baca takbir 5 kali. Habis takbir langsung Al-Fatihah. Misalkan. Sah. Suat ini. Nah, bagaimana kalau sengaja? Ya, sengaja sah juga. Baik lupa atau sengaja tidak mengucapkan takbir tadi sah. Kenapa? Dikarenakan hukumnya sunnah. Cuman terlewatkan yang afdholiyah. yang utama. Ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah mulai bacaan Al-Fatihah? Allahu Akbar misalkan. Baca Al-Fatihah. Di pertengahan Al-Fatihah kita lupa, wah tadi enggak takbir ini. Apakah kita membaca takbir? Nah, yang terlupakan tadi ataukah melanjutkan Al-Fatihahnya? Jawabannya, melanjutkan Al-Fatihahnya. Ya. Kenapa dikatakan dia sudah memulai kepada salah satu di antara rukun-rukun sholat? Nah, sementara bacaan takbir-takbir tadi selain takbir atau ihram, hukumnya sunnah. Jangan sampai mengugurkan suatu rukun atau kewajiban dikarenakan perkara yang sunnah. Nah, apakah sujud sahwi? Jawabannya tidak sujud sahwi. Ketika terlewatkan sesuatu perkara-perkara yang sunnah dalam sholat, maka tidak sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan kalau seandainya ada perkara-perkara yang wajib dalam sholat, kita terlupakan. Ya. Atau kelebihan, atau kekurangan rakaat, atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat, ini sujud sahwi. Nah, muncul pertanyaan lagi, apakah takbiratul ihram ini masuk ke dalam 7 kali takbir ataukah tidak? Ya. Silap di antara para ulama, kalau madhab atau pendapat Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan dihitung. Jadi kalau yang takbiratul ihram, tambah berapa tadi? Tambah 6. Ya, ini pendapat Malik dan juga Ahmad. Nah, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan tidak dihitung. Ya. Saya masing-masing takbiratul ihram, kemudian setelah itu takbir 7 kali. Nah, dan wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Takbiratul ihram tidak dihitung ke dalam 7 kali takbir tadi. Begitupun takbir intiqal. Takbir perpindahan dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Ya. Habis sujud kan kita bangkit, Allahu Akbar, berdiri. Ini pun tidak dihitung kepada 5 kali takbir. Ya. Walaupun ada khilaf seperti halnya kita sebutkan tadi. Nah, pendapat yang kuat tidak masuk ke dalam 5 kali takbir. Nah, ya, jadi setelah dia bangkit, Allahu Akbar, dia ucapkan takbir 5 kali. Ya, walaupun ada khilaf dengan para ulama. Ya. Dari yang menunjukkan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, dari sahabat Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabara fil 'aidain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, apakah mengangkat tangan ketika mengucapkan takbir-takbir tadi? Kalau takbir atau ihram, jelas disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, tapi takbir-takbir setelahnya ini, yang 7 kali pada rakaat yang pertama, kemudian 5 kali pada rakaat yang kedua, apakah disunahkan untuk mengangkat tangan ataukah tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Malik dan Imam Ats-Tsauri berpendapat tidak mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Alasannya dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW mengangkat tangan ya, selain pada takbiratul ihram. Nah, dalam salatul Id. Ini dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ada pun pendapat Imam Ahmad, kemudian pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga Imam Al-Auza'i dan juga Abu Hanifah. Pendapat mengangkat kedua tangan. Ya. Dikarenakan ini seperti takbiratul ihram. Dari sisi apa? Dari sisi melakukannya dalam keadaan berdiri. Setiap takbir yang dilakukan dalam keadaan berdiri itu mengangkat tangan. Ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Nah, ketika kita mau ruku, masih berdiri, Allahu Akbar. Nah, ya. Dikarenakan keadaannya sama seperti takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Al-Muhim, terjadi syarat dengan para ulama. Fi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua. Nah, ya. Dikarenakan menyerupai takbiratul ihram, lihat dari sisi melakukannya dalam keadaan berdiri. Nah, sehingga takbir yang dilakukan dalam keadaan berdiri, maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Sifatnya sunnah, sehingga tidak kita ingkari. Yang tidak mengangkat tangan, tidak kita ingkari juga. Yang mengangkat tangan pun disilakan. Allahu a'lam. Nah. Pembahasan yang berikutnya, apakah antara jeda takbir-takbir tersebut ada zikir yang khusus ataukah tidak? Nah, atau berkesinambungan tanpa ada zikir? Ketika Allahu Akbar, apakah dia sejenak ini membaca zikir? Ataukah hanya untuk menarik nafas saja, kemudian mengucapkan takbir lagi? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Kalau pendapat Imam Malik dan juga Imam Al-Auza'i dan juga Abu Hanifah berpendapat muwalah bainahuma. Berkesinambungan. Ya. Tidak ada zikir yang khusus. Apabila imam bertakbir, Allahu Akbar, berhenti sejenak. Ya, tanpa membaca zikir. Hanya untuk mengambil nafas saja. Nah. Kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini dipilih oleh Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawajiyah rahimallahu ta'ala Syekh Muqbil. Ya, walaupun ada anda para ulama yang pendapat membaca tasbih. Nah, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, ada sebagian asar yang menunjukkan hal ini. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang pertama. Berhenti sejenak hanya untuk mengambil nafas. Nah. Kapan membaca doa istiftah? Apakah dibaca ataukah tidak? Doa istiftah. Nah. Wallahu a'lam, secara umum, doa istiftah itu dibaca antara takbir dan qiraah dan bacaan Al-Qur'an, bacaan apa? Surah Al-Fatihah. Nah, apakah setelah selesai takbir semuanya baca istiftah, apakah setelah takbiratul ihram? Pendapat yang kuat membaca doa istiftah ini setelah takbiratul ihram. Ya. Yeah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan suatu riwayat dari Imam Ahmad. Apa alasannya? Dikarenakan istiftah, doa istiftah, disyariatkan untuk membuka sholat. Ya. Maka dilakukan pada awal, sebagaimana semua sholat-sholat. Setelah takbiratul ihram, baca doa istiftah untuk membuka sholat. Nah, setelah itu baca takbir-takbir yang disebutkan tadi. 7 kali pada rakaat yang pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Paham itu? Paham insya Allah? Nah. Apa yang dibaca dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua? Dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Idul Fitri dan Adha dan juga pada salat Jumat, sabbih isma rabbikal a'la, ini pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Ini sifatnya sunnah, ya. Sunnahkan untuk membaca surah al-a'la pada rakaat yang pertama setelah al-fatihah, kemudian surah al-ghashiyah pada rakaat yang kedua setelah al-fatihah. Nah, insyaallah sekarang antum jadi imam nanti. Nah, macam-macam di rumah. Dan juga riwayat yang lain dari sahabat Abdullah, dari sahabat Ubaidillah bin Abdullah, kharaja Umar yawm al-Eid fa arsala ila abi Waqid al-Laysi bi ayyi shay'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi misli hadha al-yawm, qala bi qaf wa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Nah, Umar keluar di hari raya Idul Fitri. Kemudian, nah, dia mengutus Abu Waqid al-Laysi dan bertanya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari seperti ini? Dijawab, Rasul membaca surah Qaf dan juga iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar. Nah, ini yang kedua. Bisa membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama, kemudian surah Al-Qamar iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar pada rakaat yang kedua. Nah, setelah itu, sebagaimana kita ketahui, kalau kita melakukannya di tempat umum, apakah lapangan ataukah masjid, setelah sholat Idul Fitri, maka ditegakkan khutbah. Nah, diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahibtu al-Eid مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. Kata Ibn Abbas, aku menyaksikan Eid bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan juga pada masa Abu Bakar, pada masa Umar dan juga Utsman رضي الله عنهم, semuanya salat sebelum khutbah. Salat sebelum khutbah. Nah, tapi kalau kita melaksanakannya di rumah, maka para ulama dan lajnah ad-da'imah mengatakan kalau salat di rumah maka tidak ada khutbah. Nah, tidak khutbah ketika melaksanakan salat di rumah. Nah, salat dua rakaat seperti kaifiah yang disebutkan tadi, tapi tidak ada khutbah. Dan masalah yang lainnya, tidak ada salat qobliyah atau ba'diyah. Itu. Nah, ya, bersama Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal fitr rak'atain wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Nabi SAW salat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Baik. Pembahasan yang berikutnya, apa saja yang disunahkan ketika hari raya Idul Fitri? Yang pertama disunahkan untuk al-itisal, mandi. Nah, ya, mau sholatnya di lapangan atau sholatnya di rumah, disunahkan untuk mandi. Ini pun yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Mandi ketika melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Nah, ada yang baru alhamdulillah, ada yang baru pun gak apa-apa. Nah, yang bagus itu bukan mesti baru. Ya, pilih di antara pakaian-pakaian kita yang ada ini yang paling bagusnya. Nah, tidak mesti baru. Kalau yang ada yang baru, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada pun, ya masih ada yang masih layak dan bagus untuk kita pakai. Nah, yang berikutnya, al-aql yaumul fitr qabla al-khuruj. Ya, makan terlebih dahulu pada hari raya Idul Fitri sebelum dia keluar rumah. Ini kalau masakan di rumah, di luar rumah. Adapun ketika di rumah pun sama. Ketika dia hendak melaksanakan sholat Id di rumah, maka sebelum sholat Id disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, dalam keadaan berbuka. Ya, tidak mesti nasi, hanya berbuka. Tidak dalam keadaan berpuasa. Nah. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau itu ada hak, setelahnya. Setelah sholat. Kemudian yang berikutnya tentang takbir di hari raya Idul Fitri. Ya. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang kapan memulai takbir Idul Fitri. Ya. Kalau madhab Asy-Syafi'i dan juga madhab Al-Hanabilah berpendapat takbir Idul Fitri dimulai sejak nampaknya hilal bulan Syawal dan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya. Yeah. Sejak apa? Maghrib. Yeah. Nah. Sejak maghrib malam Id. Yeah. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah. Berdasarkan ayat walitukmilu indata walitukaddirullaha ala ma hadakum, menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, kemudian bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sempurnanya bulan Ramadan dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, sempurna. Setelah itu bertakbir. Ya. Yeah. Ya, ini pendapat yang kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan takbir itu ketika keluar menuju musola. Ya. Nah. Berdasarkan beberapa hadis, tapi para ulama menggabungkan, menjamakkan. Ada waktu dibolehkan, ada juga waktu yang afdal. Lebih ditekankan lagi. Nah. Dibolehkannya ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Sudah mulai di sini. Dan lebih ditekankan lagi ketika keluar menuju lapangan. Nah. Ya. Ini bukan sifat pembatasan. Hanya ketika keluar menuju lapangan saja. Sejak malam pun sudah disunahkan untuk bertakbir. Pendapat yang kuat. Nah. Begitupun bagi perempuan. Disunahkan untuk bertakbir. Ya. Kata Ibn Rajab, la khilafa anna nisa yukabbirna. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya perempuan pun bertakbir. Ya. Bersama lelaki. Nah, demikian. Perempuan bertakbir, laki-laki pun bertakbir. Tem. Akan tapi ya, perempuan meringankan suaranya, merendahkan suaranya. Ya. Ketika di sana ada laki-laki yang bukan mahram. Nah. Bagaimana sifat takbir dalam salat Id? Sebagian para ulama pendapat tidak ada batasan tertentu dalam takbir. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad, bahwa wasi', perkaranya luas, boleh mau takbir. Apa namanya, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, atau Allahu Akbar kabiro, apa lain sebagainya. Tetapi perkaranya luas. Ya. Tak kita jelaskan sebelumnya, bagi yang tertinggal sholat Id berjamaah bersama imam, ini kalau seandainya sholat di lapangan tertinggal. Nah, masuk ke lapangan sudah selesai sholat, maka dia sholat 2 rakaat. Teh. Dan apakah boleh sholat Id di rumah? Bagi yang memiliki udzur untuk keluar ke musala atau pada masa pandemi sekarang ini, yang mana pemerintah menghimbau untuk sholat di rumah, begitu juga para ulama menghimbau untuk sholat di rumah dalam keadaan seperti ini, ya, maka tetap sholat Id 2 rakaat, sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Nah, 2 rakaat. Tapi tanpa khutbah. Nah. Dan dibolehkan bagi kaum perempuan darbuduf linnisa, menabuh rebana di hari raya. Nah, ya. Tapi ya, antara mereka saja, antara kaum perempuan, tidak bersama kaum laki-laki, kemudian bukan fitnah, hanya di antara mereka saja. Nah, Allahu a'lam, ini di antara hukum-hukum berkaitan dengan Aidain, ya, salat Idul Fitri atau Idul Adha. Barakallahu fikum, sekali lagi, dikarenakan kondisi kita sekarang ini dalam keadaan seperti ini, nah, yang mana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segera mengangkat wabah ini, sehingga dalam kondisi seperti ini kita hendaknya terus mengikuti arahan-arahan dari para asatidah yang memiliki keilmuan yang mapan, kemudian pun kita mengikuti arahan pemerintah, penguasa terkait dalam hal ini pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nah, ya, sabar dalam keadaan dan kondisi seperti ini. Sekali lagi banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali normal melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, terutama berkaitan dengan aktivitas yang sifatnya jama'i, berjamaah. Nah, ya, salat berjamaah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, pendidikan anak-anak dan yang semisalnya. Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Insyaallah mungkin besok libur ya. Nah, di ada pengumuman kapan kita ta'lim online lagi. InsyaAllah diumumkan. Barakallahu fikum. Ilawan alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.